بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih membicarakan hadis والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Potongan hadis ini bermakna Allah akan selalu dalam keadaan menolong hambanya selama hamba itu membantu menolong saudaranya. Dan kita sudah membaca syarahnya dari Ibnu Rajab rahimahullah sampai pada kalimat wa kharrajal imamu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam Musnad juz ke-6 halaman 372. Diriwayatkan dari Ibnatul Khabbab Ibn al-Arad, anak perempuannya Khabbab Ibn al-Arad, sahabat Khabbab Ibn al-Arad yang tadinya budak kemudian disiksa oleh tuannya sampai kemudian mengeluhkan kepada Rasulullah SAW apa yang diperlakukan oleh tuannya. Ternyata Rasulullah SAW menjawabnya dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah. Tidak akan engkau masuk surga, atau apakah kalian mengira bahwa kalian masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat yang menimpa kalian, kegoncangan, kerugian, ketakutan, sampai Nabi dan yang bersamanya berkata mata Nasrullah. Tu Khabbab ibn al-Arad, anaknya Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad adalah yang dibunuh oleh Khawarij dan istrinya yang hamil dibunuh dan dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya, itu Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Dan sekarang anak perempuannya yang menceritakan tentang bapaknya, qalat, dia berkata, kharaja Khabbab fi sariyatin. Khabbab keluar, ini bapaknya, dalam salah satu peperangan. Fakana Nabi SAW yata'ahaduna hatta yahlib anazatan lana fi jafnatin lana. Sariyah adalah pasukan tempur, pasukan perang kecil yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Itu istilahnya sariyah, dikirimkan pasukan sariyah. Kalau Rasulullah SAW ikut di dalamnya, namanya ghazwah. Baik. Kata anak perempuannya Khabbab, Khabbab berangkat dalam pasukan kecil tersebut. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam, padahal beliau Nabi, yata'ahaduna hatta yahlib anna zatan lana fi jafnatin lana. Dia selalu memperhatikan kebutuhan kami. Jadi para perempuan yang di rumah, karena bapaknya pergi perang. Hatta yahlib anazatan, beliau memerahkan susu dari kambing-kambing kami, diletakkan di bejana kami, disiapkan untuk kami. Fatamtali'a hatta tafiyum, penuh bejananya sampai tumpah-tumpah. Falamma qadima Khabbab halabaha, ketika Khabbab telah datang kembali, Khabbab yang mengerjakan tugas tersebut. Fa'ada halabuha ila makan, maka pemerah-pemerah susu tadi kembali ke tempatnya masing-masing. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yahlib lil hayyi aghnamahum. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang termulia setelah nabinya adalah Abu Bakar, juga memerahkan susu untuk orang-orang di kampungnya dari kambing-kambing mereka. Falamma istakhlafa, ketika Abu Bakar jadi khalifah, qalat jariyatun minhum, berkata salah seorang wanita dari mereka, al-an la yahlibuha, sekarang enggak ada lagi yang memerahkan susu untuk kita. Karena sudah jadi khalifah, enggak mungkin khalifah akan memerahkan susu untuk kami, kata ajaiz. Apa ajaiz? Ajuz. Ajuz. Ibu-ibu. Subhanallah. Memang mereka ketika itu, dan Nabi juga mensujui, para wanita tidak memerah susu. Dianggap aib atau dianggap tidak pantas begitu. Sehingga yang memerah susu itu laki-laki. Sehingga kalau ada janda-janda di kampung itu tidak memiliki suami, tidak memiliki laki-laki yang memerahkan susu, Abu Bakar memerahkan susunya. Jadi kambing-kambingnya di kandangnya beliau perahkan, beliau taruh di bejananya, kemudian taruh depan pintunya. Begitu, keliling. Setelah menjadi khalifah, para wanita tadi berkata, al-an la yahlibuha, sekarang enggak ada lagi yang memerahkan susu untuk kita. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, bala wa inni la arju an la yughayyiruni, bahkan aku berharap aku tidak berubah. Ma dakhaltu fihi an syai'in kuntu af'alu, aku tidak berubah, akan terus melakukan apa yang dulu selalu aku lakukan. Au kama qal, atau sebagaimana diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq, semakna dengan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, membuktikan hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wa innama kanu yaqumuna bil hallab, mengapa mereka menjadi pemerah-pemerah susu? Li anna al arab kanat la tahlibun nisa minhum, Karena orang-orang Arab ketika itu para wanitanya tidak memerah susu. Wa kanu yastaqbihuna dhalik, mereka menganggap jelek, menganggap tidak pantas kalau para wanita memerah susu. Fa kana ar-rijal idza ghabu, maka kaum laki-laki kalau tidak ada pergi, apakah jihad fisabilillah atau safar, ihtajan nisa'u ila man yahlibu lahunna, maka para wanita tadi sangat memerlukan adanya laki-laki yang mau memerahkan susu untuknya, untuk mereka. Wa qad rawa 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala liqaumin, diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada satu kaum, la tasquni halibam ra'ah, jangan beri minum aku susu dari perahan perempuan. Jangan beri aku susu dari perahan perempuan. Namun dari sini dhaif, wallahu ta'ala a'lam, disebutkan riwayatnya dari Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan juga Al-Bazzar, dan menyebutkan Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid, fihi jama'atun lam a'rifuhu, ada sekian orang yang aku enggak kenal. Jadi bukan hanya satu orang yang majhul, tetapi majahil. Wa kana Umar yata'ahadul aramil, bukan hanya Abu Bakar, Umar juga selalu memperhatikan para aramil. Aramil jamak armalah, para janda. Fayastaqi lahunnal ma'a billail, beliau membawakan air untuknya di malam hari. Pernah Tolhah melihat Umar masuk ke salah satu rumah seorang wanita. Dikedengarannya janggal, malam hari masuk ke rumah seorang wanita. Fadakhala ilaiha Tolhah, maka Tolhah pun masuk ke rumah tersebut siang harinya. Melihatnya malam, tapi siang harinya dia datang untuk melihat siapa di situ dan apa yang dilakukan oleh Umar. Fa idza hiya ajuzun amyaun muq'adah, ternyata rumah itu hanya berisi seorang ajuz, orang tua renta sudah buta. Dari mana kalimat rentanya? Dari muq'adah. Muq'adah itu sudah tidak bisa bangun. Sudah duduk aja. Sudah enggak bisa bangun. Fa sa'alaha, maka Talha bertanya kepada ajuz tadi, "Ma yasna hadzal rajul indak?" Apa yang dilakukan oleh orang tadi malam? Tidak mengatakan Umar, mengatakan orang tadi malam masuk sini ngapain? Qalat hadza lahu mundu kadza wa kadza. Orang itu melakukannya sejak sekian yang lalu. Jadi sudah lama. Yata'ahaduni ya'tini bima yuslihuni, dia selalu rutin datang kepadaku memberikan hajat-hajatku, yukhrij 'annil adza, dan membuangkan dariku kotoran-kotoran. Jadi kalau ada sampah dibuangkan, kalau ada kekosongan di bejananya diisi air. Faqala Talhah, berkata Talhah, fakilat ka ummuk, ummuka Talhah, dia berkata pada dirinya sendiri, fakilat ka ummuka Talhah, wahai Talhah, celaka engkau, masa Umar dicurigai? Atharat Umar tuttaba, atharat itu jejak-jejaknya Umar, apakah jejak-jejaknya Umar kamu telusuri? Jadi enggak akan jelek begitu. Kenapa aku kok penasaran menelusuri jejaknya Umar? Takilat ka ummu ka Talhah, atharat Umar tuttaba, celaka ibumu, ibumu kehilangan kamu, kamu mengecewakan ibumu wahai Talhah, apakah jejak Umar kamu telusuri? Demikian diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah. Wa kana Abu Wa'il yatufu ala nisa'il hayy. Abu Wa'il juga sama, beliau berkeliling kepada para wanita di kampungnya, tentunya yang dimaksud ajaizihim wa ajaizihim kulla yawm, setiap hari. Fayastari lahunna hawaijahunna, membelikan untuk mereka hajat-hajat mereka dan apa yang diperlukan untuk mereka. Wa qala Mujahid, sahibtu bin Umar fi safar liakhdimu. Juga disebutkan oleh Mujahid, aku berkawan, berteman dengan Ibnu Umar dalam safar, aku selalu melayaninya. Fakana yakhdimuni, dan beliau pun melayani aku. Jadi bukan hanya Mujahid melayani Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar juga melayani Mujahid. Wa kana katsirun min as-salihin yashtaritu ala ashabihi fi as-safar ay yakhdimuhum wa sahiba rajulun qauman fil jihad. Dan bahwasanya kebanyakan dari kalangan orang-orang saleh memberikan syarat atas sahabat-sahabatnya dalam safar dengan syarat saya melayani kalian. Terbalik toh dengan keadaan di zaman sekarang. Saya ikut boleh, tapi melayani kami. Ini enggak. Boleh, tapi kamu tamu, saya akan melayani. Yastaritun ashabahu fi safar an yakhdimahum. Lihat, an yakhdima mufrad hum jamak. Artinya apa? Dia yang mengkhidmat, melayani mereka. Wasahiba rajulun qauman fil jihad, dan seseorang pernah menemani orang lain dalam jihad. Fashtarata alaihim an yakhdimahum, juga memberikan syarat agar dia melayaninya. Fakana idza arada ahad minhum an yaghsil ra'sahu aw thawbahu qala hadha min syarti. Maka ketika salah seorang mereka ingin mencuci rambutnya atau bajunya, orang itu berkata, ingat syaratku. Fayaf'alu, maka dia yang melakukannya. Famat, fajarraduhu lil ghusli, fara'au ala yadihi maktuban min ahlil jannah. Kemudian dia meninggal. Fajarraduhu lil ghusl, akhirnya mereka mencuci sendiri. Fara'au ala yadihi maktuban, maka didapati di tangannya tertulis min ahlil jannah. Fanadharu fa'idha hiya kitabat bainal juddi wal lahm. Dia ingin memandikan jenazahnya. Jarraduhu lil ghusl, tetapi ada sesuatu tulisan yang tidak bisa dihapus. Mereka berusaha untuk menghapusnya ketika memandikan jenazahnya. Tidak terhapus. Tulisan itu kalimatnya min ahlil jannah. Fanadharu fa idza hiya kitabah bainal jiddil wal lahm. Ternyata tulisannya di dalam kulit, di atas daging. Di antara kulit dan daging. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fi sahihain an Anas qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safar. Faminna sha'im wa minna al-muftir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menceritakan bahwasanya kami dalam safar, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Qala fanazalna manzilan fi yaumin harrin. Maka kami singgah di satu tempat di siang hari yang sangat panas. Aktsaruna dhillan sahibul kisa. Yang paling selamat bisa bernaung mereka-mereka yang punya kain. Yani di antara bekalnya ada kain, kain apa saja mereka akan bentangkan untuk bernaung. Maka aktsaruna dhillan, yang paling banyak bisa bernaung adalah yang punya kain. Wa minha may yattaqi syams bi yadihi. Di antara mereka ada yang menghindari matahari dengan tangannya, begitu. Hah? Iya, saking panasnya tangannya diginikan. Di antara mereka ada yang menutupi kepalanya pakai tas umrohnya. Kemarin. Kemarin begitu, saking panasnya. Rata-rata kalau enggak begini, tasnya diginikan. Panas. Barakallahu fiikum. Padahal ini sudah akhir-akhir musim panas. Qala fasaqata as-sawwam. Akhirnya berjatuhanlah para orang yang berpuasa. Wa qama al-muftirun. Sedangkan orang yang tidak berpuasa tegak, bisa mengerjakan segala urusan-urusan. Maka mereka lah yang berbuka tadilah yang bangkit memasang kemah-kemah, membuat naungan-naungan. Wasaqatur rukab, demikian pula kendaraan-kendaraannya, yakni unta, kuda dan lain-lain juga lemah. Kehausan, kepanasan. Siapa yang beri minumnya? Siapa yang beri makan? Siapa yang membawakan alaf? Orang yang tidak berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Dahabal muftiruna liyawma bil ajr. Hari ini, orang-orang yang tidak berpuasa, panen pahala. Yang berpuasa sudah tidak bisa apa-apa. Saat itu. Sedangkan muftirun bisa menegakkan kemah-kemah, bisa membantu membawakan ini dan itu, bisa memberi makan para tunggangan-tunggangannya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Orang-orang yang berbuka, yang tidak berpuasa saat ini, mereka pergi dengan membawa pahala banyak, pahala besar. Wa yurwa an rajulin min aslam. Tapi sebelum kita lanjutkan, apa kaitannya dengan hadis wallahu fi'aunil abdi maka dan abdu fi'auni akhihi? Dalam lafaz yang lain Anas bin Malik berkata, dan kami tidak saling mencerca. Yang berpuasa tidak mencerca yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencerca yang berpuasa. Jadi enggak berkata, kamu sih pakai puasa-puasa segala, ini akibatnya. Enggak begitu. Tapi dibantu. Malih, pernah saya bikinkan kemahnya. Saya beri makan untamu. Saya beri makan kudamu. Saya beri minum mereka. Jadi justru mereka membantu yang puasa. Barakallahu fikum. Padahal di dalam hadis-hadis yang lain, man siapa secara makna saja, yang membantu saudaranya dalam amal soleh, maka dia seakan-akan pelakunya. Mandala ala khairin kafa'ilih ma'ruf. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia dapat pahalanya. Siapa yang membantu seorang beramal soleh, maka seakan-akan dia juga beramal soleh. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang berbuka tadi pergi dalam keadaan mendapatkan sekian banyak pahala. Wa yurwa an rajulin min aslam anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ata bi ta'amin fi ba'di asfarih. Diriwayatkan dari seseorang dari suku Aslam bahwa Nabi SAW datang membawa makanan di beberapa safar-safar beliau. Fa'akala minhu wa akala ashabuhu. Perhatikan Nabi yang membawakan makanan. Nabi yang membawakan makanan dan kemudian sahabat-sahabatnya makan. Wa qabadal aslami yadahu. Sedangkan suku dari Bani Aslam tadi menahan tangannya. Faqallahu Rasulullah sallam, "Malak, kenapa kamu? Kau tidak makan?" Qala inni sha'im. Aku sedang berpuasa. Qala fama hamalaka ala dhalik? Apa yang membawamu berpuasa? Qala ma'i ibnaya yarhalani li wa yakhdimani. Karena aku berjalan bersama dua anakku. Dan dua anakku ini melayani aku. Faqala ma zala lahumul fadl alaika ba'du. Maka mereka terus mendapatkan keutamaannya setelahmu. Jadi berpuasa ada alasannya. Kok safar-safar puasa? Iya. Karena kalau kau ada apa-apa, aku punya dua anak laki-laki yang bisa membantuku. Kalau aku perlu dipapah, aku dipapah. Kalau aku perlu diangkat, mereka mengangkatku. Artinya aku tidak akan merepotkan orang lain. Kalau saja aku sendiri, aku gak puasa. Aku punya anak dua yang juga yarhalani li wa yakhdimani, dan melayani aku keduanya. Ma zala lahumul fadl alaika ba'd wa fi marasil Abi Dawud, dan di dalam riwayat-riwayat mursal Abu Dawud dari Abi Qilabah, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimu yusnuna ala sahibin lahum khaira. Dari Abi Qilabah bahwa beberapa manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yusnuna ala sahibin lahum khaira, memuji seseorang teman mereka dengan kebaikan-kebaikan. Qalu ma ra'aina mithla fulanin qat, kata mereka, kami enggak pernah melihat orang seperti fulan sama sekali. Ma kana fi masirin illa kana fi qira'ah, tidaklah dia dalam perjalanan kecuali selalu membaca. Ini baca Al-Quran. Wala nazalna manzilan illa kana fi shalah, dan tidaklah singgah di satu tempat kecuali selalu salat. Qala faman kana yakfihi dai'atahu. Qal, beliau berkata, faman kana yakfihi dai'atahu, kalau begitu siapa yang mencukupi dia dari perkara-perkara yang terlalaikannya. Dai'atahu, dai'ah, ada sesuatu yang tidak tercover, sesuatu yang tidak sempat dia kerjakan. Ya, karena baca Quran terus, ketika jalan baca Quran terus, ketika singgah sholat terus. Terus yang ngurusi dia siapa? Siapa yang mencukupi dia? Hatta zakara, sampai disebutkan, waman kana ya'lif jamalahu aw dabbatahu, siapa yang memberikan makan untanya, siapa yang memberikan makan kepada tunggangannya, memberi minum. Maka orang-orang tadi yang memuji-muji orang tadi berkata, kami yang melayaninya. Qala fa kullukum khairun minhu, kamu semua lebih baik dari dia. Fanibirina azakumullah. Amalan saleh ada dua jenis. Ada amalan saleh untuk pribadi, dan ada amalan saleh untuk orang lain, orang satu, orang dua, orang tiga, atau orang banyak. Ya. Maka yang paling bawah adalah untuk dirinya. Yang kedua untuk orang lain. Yang ketiga untuk orang banyak. Lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Maka barakallahu fiikum, di mana dalilnya, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dia mementingkan saudaranya lebih daripada dirinya. Kalau dia ngurusin dirinya saja, pokoknya saya dapat qiraat, dapat salat sunnah dan seterusnya, egois dia, mementingkan dirinya. Tetapi masa orang qiraat disalahkan, masa orang salat disalahkan, hanya saja Nabi berkata dengan sopan, dengan perkara ucapan yang sangat bagus. Kalaupun itu bagus seperti yang kalian katakan, masya Allah orang ini, iya. Tapi kalian khairun minhu. Fakullukum khairun minhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa qad rawa hadzal ma'na aidan Abu Darda 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang berjalan dalam mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Diriwayatkan pula secara makna yang seperti itu dari Abu Darda dari Nabi SAW. Wasulukut tariq liltimasil ilmi, dan menjalani satu jalan liltimasil ilmi, untuk mencari ilmu, Yadkhul fihi sulukut tariqil haqiqi. Masuk di dalamnya dua jenis jalan. Jalan-jalan mencari ilmu. Yang pertama sulukut tariqil haqiqi. Betul-betul menjalani jalan yang hakiki. Dan ini lewat jalan pantura, jalan tol, jalan menaiki gunung, menuruni lembah untuk mencari ilmu. Itu jalan beneran. Wa huwal masyi bil aqdam, yaitu berjalan dengan kakinya ila majalisil ulama. Berjalan dengan kakinya ke majlis-majlis para ulama. Wa yadkhul fihi sulukut turuqil ma'nawiyah, dan termasuk juga jalan yang sifatnya ma'nawi. Kalau tadi jalan hakiki, yaitu betul-betul menjalani jalan-jalan, menyelusuri lembah, menaiki bukit dan seterusnya untuk menuju majelis-majelis ilmu dari para ulama. Yang kedua adalah menelusuri jalan-jalan ma'nawi. Apa jalan ma'nawi? Jalan-jalan al-mu'addiyah ila husulil ilmi. Semua tata cara mendapatkan ilmu, maka itu jalan mencari ilmu. Kamu sampai begadang, itu jalan mencari ilmu. Kamu menghafalnya terus, membacanya berulang-ulang puluhan kali agar hafal, itu jalan mencari ilmu. Kamu mencatatnya, menyalinnya, meringkasnya, itu jalan mencari ilmu. Kamu berdiskusi dengan temanmu tentang apa yang dibahas oleh syekhnya, oleh gurunya, itu jalan mencari ilmu. Semua cara-cara untuk talabul ilmi, maka itu adalah jalan yang ma'nawi untuk menuju ilmu. Berarti barakallahu fikum, turuq al-ma'nawiyah al-muadiyah ila husulil ilm, semua jalan-jalan yang ma'nawi, jalan-jalan abstrak untuk mendapat ilmu, misal seperti hifdhuhu, menghafalnya, wa dirasatuhu, mengulang-ulangnya, wa mudzakaratuhu, mengingat-ingatnya, wa mutala'atuhu, membaca-bacanya, wa kitabatuhu, mencatatnya, menulisnya, wa tafahhumu lahu, mencari pemahaman, bertanya-tanya supaya paham, wa yahudzalik, dan lain-lain yang sejenisnya. Itu turuqil ma'nawiyah, itu jalan-jalan ma'nawiyah, allati yatawassal biha ila al-'ilm, yang dengan itu akan sampai kepada ilmu. Fani bin a'azakumullah, berarti kita sudah masuk kepada potongan hadis berikutnya. Karena hadis yang setelah berkata wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, kemudian Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Makna sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, makna kalimat dimudahkan oleh Allah untuknya jalan menuju surga. Qad yuradu bidhalik annallaha yashul lahu al-ilm alladhi talabahu, yakni dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang dia cari. Wa salaka tariqahu, dan dimudahkan untuk menjalani jalan ilmu tersebut. Wa yuyassiruhu alaih, dan dimudahkan untuknya. Fa innal ilma tariqun musil ilal jannah, sedangkan ilmu tersebut akan menuntunnya ke dalam surga. Wahada kaqaulihi ta'ala, dan ini seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah ada orang yang mau mengingatnya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, maka apakah ada yang mau menghafalnya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, maka siapakah yang mau mempelajarinya. Ikhwan bin a'azakumullah, siapa yang menjalani jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan, dimudahkan untuk mendapatkannya, sehingga dia bisa mudah menelusuri jalan surga. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salafus salih, sebagaimana dinukil oleh Abu Nu'aym fil Hilyah, hal min talabi ilmin fayu'anu alaih. Kata sebagian salaf, makna ayat tadi, walaqad yasarnal Qur'an lidzikr fa hal min muddakir, maknanya hal man talaba ilmin fayu'anu alaih, adakah yang mau mencari ilmu yang mesti akan dimudahkan untuknya? Apakah ada yang mau mencari ilmu yang pasti akan dibantu, pasti akan dimudahkan? Wa qad yuradu aydan anna Allah yuyassir li talibil ilmi, Allah mudahkan bagi para pencari ilmu, idza qasada bi talabihi wajhallah, kalau dia niatnya mencari ilmu karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, walintifa' bihi, dan mengambil manfaatnya, maka akan dimudahkan. Kalau dia mencari ilmu karena Allah, mengharapkan wajah Allah, karena ingin mengamalkan bimuqtadahu, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, fayakunu sababan lihidayatihi, maka akan menjadi sebab dia mendapatkan petunjuk, walidukhulil jannah, dan akan masuk ke dalam surga dengan bimbingan ilmu tersebut. Waqad yassarallahu li talibil ilmi uluman akhar, bahkan Allah akan memudahkan baginya ilmu yang lain lagi, yang yuntafa biha, kamu pelajari yang satu, Allah berikan yang kedua. Dia pelajari yang kedua, Allah berikan yang ketiga. Dia pelajari yang ketiga, Allah mudahkan yang keempat. Dan seterusnya. Wa haluma jarra. Wa takunu musilatan lahu ilal jannah. Tentunya dengan dimudahkannya ilmu, dia akan mudah menelusuri jalan surga. Karena terbimbing dengan ilmu. Kama qila, sebagaimana dikatakan, man amila bima alima, awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan berikan padanya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi kalau ilmu yang sudah ketahui diamalkan, Allah kasih ilmu yang berikutnya. Wa kama qila, dan sebagaimana dikatakan, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, termasuk pahala kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Pahala kebaikan tentunya sudah dibahas, yaitu apa yang Allah persiapkan nanti di akhirat, yang dilipatkalikan setiap amal saleh, dilipatkan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu pahala yang Allah janjikan. Tetapi di dunia, seorang beramal saleh akan mendapatkan balasan yang baik. Apa itu? Terbimbing untuk mengerjakan amal soleh yang berikutnya. Begitu mengerjakan amal soleh yang berikutnya, dimudahkan lagi untuk mengamalkan amal soleh yang berikutnya lagi. Sehingga dikatakan dengan kalimat, min thawabil hasanah hasanah mitluha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan hati-hati, sebaliknya juga sama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara kejelekan dosa adalah mengantarkan pada dosa berikutnya. Dan itu sudah mujarab. Sudah mujarab artinya sudah terlihat secara nyata berdasarkan pengalaman setiap manusia. Kalau sudah berbuat dosa, kemudian biasanya berbohong untuk menutupinya. Itu dosa berikutnya. Sebagaimana kisah pendeta Barsiso. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya hanya melanggar hijab sampai terjerumus dalam zina. Setelah zina terjerumus dalam pembunuhan. Karena dibisikkan oleh syaitan, kalau wanita itu masih hidup, rahasiamu tidak terjamin. Kalau dia mati, aman. Gak ada yang tahu siapapun kalau engkau pernah berzina dengannya. Maka dibunuh. Dikubur. Dan diberitakan pada manusia, dia telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang saudara-saudaranya bertanya, mana saudariku? Meninggal. Berdusta. Bersumpah. Dengan nama Allah. Padahal pemuda tadi kemudian mimpi dengan mimpi yang sama, tiga-tiganya. Pulang dari jihad, mimpi yang sama, bahwa saudarinya dibunuh. Maka mereka berkata, bagaimana matinya? Mengapa bisa mati? Dan seterusnya, sampai dia berdosa, tidak percaya, digali kuburnya. Dilihat bekas lukanya. Maka orang tua tadi disalib. Karena hukum saat itu, disalib sampai mati pelan-pelan. Ketika dia sudah sengsara dan hampir mati, kepanasan, kehausan, kelaparan, dan darah terus bercucuran dari tangan dan kakinya yang dipaku, datang syaitan dalam bentuk orang tua. Kenapa kamu sengsara begini? Tolong saya, kata dia. Saya bisa menolongmu melepaskan semuanya. Tapi saya punya syarat. Sujudlah kepada aku. Baru siswa berkata, bagaimana mungkin aku sujud padamu, aku sedang disalib. Niatkanlah dengan hatimu dan tundukkan kepalamu. Cukup. Cukup sebagai persembahan engkau padaku. Tapi kamu lepaskan, aku akan lepaskan. Maka dia menundukkan kepalanya dengan hatinya, niat sujud pada setan yang bentuk manusia tadi. Kemudian saat itu mati dia. Su'ul khatimah. Dari dosa ke dosa lebih besar. Sampai kufur, kafir. Idzan qila, dikatakan, min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Wa min jazaa'is sayyi'ah sayyi'ah ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Wa qad dalla 'ala dhalika qawluhu ta'ala. Dan sudah ditunjukkan yang demikian dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambahkan kepada orang-orang yang ihtadaw, ihtadaw mengikuti hidayah. Ditambahnya apa? Hidayah pula. Berarti balasan bagi orang yang mengikuti hidayah akan mendapatkan tambahan hidayah. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambah orang yang mengikuti hidayah, Allah akan tambah hidayah. Demikian dalam surat Maryam ayat 76. Wa qawluhu alladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Demikian pula di dalam ayat lain kata Allah, walladzina tadau zadahum huda. Siapa yang mengikuti hidayah, maka Allah akan tambah dengan hidayah. Berarti siapa yang berbuat kebaikan akan ditambah kebaikan. Siapa yang mencari ilmu akan ditambah ilmunya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, dia akan ditambah ilmu yang belum dia tahu. Ikhwan ibn a'azukumullah. Dan itu sekaligus barakallahu fikum sebagai ujian. Kamu mengerjakan amal soleh yang ringan, Allah kasih ilmunya. Hah, ini juga sunnah. Dikerjakan enggak? Dikerjakan, masya Allah. Kasih ilmu lagi yang ketiga, agak lebih berat lagi. Ini juga sunnah. Dia kerjakan pula. Dikasih lagi oleh Allah. Maka bagi dia bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya, dan bertambah kemuliaannya karena melewati ujian demi ujian, naik derajatnya terus setingkat demi setingkat sampai pada sunnah-sunnah yang paling berat yang dia diuji. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa qad yadkhul fi dhalika aydan tashil tariq al-jannah al-hissi yawm al-qiyamah wa huwa as-sirat. Juga termasuk dalam makna hadis, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga. Tadi sudah sebutkan dua, jalan hakiki dan jalan ma'nawi. Kemudian akan dimudahkan, apa yang dimudahkan? Dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Itu satu makna. Makna lainnya adalah nanti di sirat, ketika mereka berjalan di atas titian yang seperti rambut di belah tujuh, yang sangat-sangat susah, dan kalau jatuh terjerumus, maka dia terjerumus dalam neraka. Kalau selamat, dia masuk dalam jannah. maka hadis tadi pun bermakna dengan makna siapa yang berjalan mencari ilmu, nanti di sana ketika berjalan di atas titian tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling mudah berjalan di jalan tersebut? Naam, para anbiya, para salihin, para syuhada. Wujuhuhum kalqamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Dan jalannya mereka secepat kilat, sudah sampai di seberangnya. Sedangkan yang lainnya yang di bawahnya seperti kuda-kuda yang cepat dipacu. Dengan masya Allah kebut, sebentar saja sudah sampai di ujungnya. Ada yang di bawahnya lagi dengan berlari, ada yang di bawahnya lagi dengan berjalan, ada yang tertatih-tatih, ada yang merangkak. Begitu lamanya dia di atas api, sengsara, susah, tapi sampai juga. Dan di antara mereka ada yang disambar oleh kalalib wasyauk. Kalalib itu seperti cangkong, ada tiga pengait. Ya. Terkena pengait dari neraka dan diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kembali pada hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, apakah berjalan dengan berjalan kaki atau berjalan dengan mobilnya, dengan motornya, dengan kendaraan apapun, menuju majlis-majlis ilmu, menuju kajian-kajian ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. InsyaAllah bi'idznillah ta'ala. Dan kemudian barakallahu fikum, makna lainnya adalah siapa yang berjalan mencari ilmu, bukan dengan kendaraan tadi, bukan dengan kaki, tapi berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan sekian banyak cara. Menghafalnya, mengulanginya, membacanya, mendengarkannya, mendengarkan rekamannya, mengulang-ulanginya, mencatatnya, meringkasnya. Semua cara-cara talabul ilmi itu juga jalan. Maka dijamin dengan sama akan dimudahkan menuju surga. Dimudahkannya dua-dua maknanya tidak bertentangan. Dimudahkan di dunia untuk bisa mengikuti ilmu tadi, kemudian selamat masuk surga. Dan juga makna yang kedua tidak bertentangan, nanti ketika jalan di titian yang sangat sulit, yaumul qiyamah, di atas sirat yang dipancangkan di atas neraka, mereka akan dimudahkan oleh Allah. Karena di dunianya berjalan untuk mencari ilmu. Menempuh perjalanan bukan hanya satu jam atau setengah jam, tetapi berjalan jauh sampai berjam-jam, bahkan mengorbankan hartanya, tenaganya, kendaraannya, semuanya untuk mendapatkan ilmu. Maka di akhirat akan dimudahkan untuk menuju surga di atas sirat. Wama qablahu wama ba'dahu minal ahwal. Dan akan dimudahkan pula sebelum sirat dan setelah sirat, dan juga sekian banyak kengerian-kengerian akan dilewati dengan mudah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sirat itu bukan yang pertama kali terjadi di hari kiamat. Hari kiamat qablahu ada ahwal, setelahnya ada ahwal dengan ha besar, dari kata haul, kengerian-kengerian. Sebelum sirat ada mahsyar, yang mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan satu jengkal di atasnya, dalam keadaan mereka berkeringat. Keringatnya ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, dan ada yang al-jamahul araq. Al-jamahul araq maknanya seperti tali kekang di mulutnya. Dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Tetap tengadah terus karena keringatnya sampai di mulutnya. Al-jamahul araq. Ini juga kengerian-kengerian. Tetapi orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu di dunia, saat itu dimudahkan oleh Allah. Yudhilluhumullah. Yawma la dhilla illa dhilluh. Dimudahkan oleh Allah. Diringankan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hisab. Begitu takutnya para manusia, para hamba Allah, siapapun dia. Sangat takutnya. dengan hisab. Tetapi orang-orang tadi yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu, dimudahkan oleh Allah di hisabnya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan Aisyah, tidaklah seorang dihisab kecuali pasti diadab. Enggak ada dihisab kecuali pasti diadab. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah SAW pada Aisyah, ya Aisyah, dhalikil ardu, dhaliki al ardu, ya Aisyah, itu hanya ditunjukkan. Jadi hisaban yasira enggak dihitung. Hisaban yasira hanya ditunjukkan saja. Bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu. Sampai orang itu sudah merasa akan binasa, Allah katakan, aku tutupi untukmu di dunia. Enggak ada yang tahu tentangmu. Dan hari ini aku hapuskan untukmu, masuklah dalam surga. Ini al-ardu. Tapi kalau dihitung, celaka. Tidak akan ada yang bisa selamat. Karena kenikmatan yang Allah berikan sangat besar dibandingkan dengan amalan yang dia kerjakan. Hatta mujahid sekalipun, kalau dia tidak ikhlas, maka tidak ada apa-apanya. Sebagaimana tiga orang yang pertama, yus'ar bihimun nar. Tiga orang yang pertama dibakar dalam api neraka adalah mujahid fi sabilillah. Aku telah memberikan kepadamu sekian kenikmatan. Apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan yang aku beri? Aku berjihad, ya Allah, di jalanmu. Kazabta. Engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani. Seret dia ke dalam neraka. Diseret ke dalam neraka. Yang kedua, qari'ul Qur'an. Bukankah aku sudah memberikan padamu kenikmatan yang sekian banyak? Apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan padamu? Qara'tul Qur'an. Aku baca Al-Quran. Aku ajarkan Al-Quran. Kadzabta. Engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari'. Waqad qil. Dan sudah dikatakan di dunia sebagai qari'. Seret dia ke dalam neraka. Maka diseret dengan kepalanya di bawah. Dan kemudian disungkurkan dalam api neraka. Demikian pula yang ketiga. Yang mengajarkan ilmu. Sama. Dikatakan, bukankah aku telah memberikan padamu kenikmatan-kenikmatan? Orang tadi menjawab, iya ya Rab. Apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan? Ya Allah, aku ajarkan ilmu. Aku sampaikan ilmu. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau mengajarkan ilmu hanya karena ingin dianggap sebagai alim. Dalam riwayat barakallahu fikum, disebutkan yang ketiganya adalah orang yang bersedekah. Berinfak dengan besar. Allah katakan, kadzabta. Engkau berinfak hanya karena ingin disebut sebagai dermawan. Seret dia ke dalam api neraka. Barakallahu fikum. Yang kedua, itu qari dan alim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Maka akan dimudahkan. Di atas siratnya nanti yaumul qiyamah. Wama qablahu, wama ba'dahu minal ahwal. Fayuyassirul dhalika ala talibil ilm. Maka Allah akan mudahkan baginya dalam tahapan-tahapan akhirat yang manapun. Dari sejak di mahsyarnya, di hisabnya, sampai di atas sirat. Tapi pada pertanyaan, bagaimana setelah sirat? Kok masih ada lagi ahwal? Disebutkan di sini, wama qablahu wama ba'dahu minal ahwal. Setelah menyeberangi sirat, surga kan, ada ahwal apa lagi? Ada haul lagi setelah itu, yaitu qisas. Walaupun dia sudah jelas masuk surga, tetapi dilaksanakan qisas dulu. Kalau dia pernah memukul, dipukul saat itu. Kalau dia pernah menyiksa, disiksa saat itu. Kalau dia akan dituntut oleh sekian banyak orang yang ingin mengkisas. Setelah dikisas oleh orang-orang yang terzalimi, baru dia masuk. Khonifuddin A'azakullah disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Kisas ini setelah sirat, qisas, baru kemudian masuk ke dalam surga. Mengapa kau sudah jelas penduduk surga masih ada qisas? Karena itu hak manusia. Kalau hak Allah, Allah maafkan dia. Tetapi manusia tergantung. Memaafkan atau tidak. Maka kalau orang itu berkata, tidak, aku harus balas sekarang. Maka dibalas saat itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, makanya ada kisah orang-orang bangkrut. Karena yang menuntutnya terlalu banyak. Menuntut, menuntut, menuntut. Kembali kepada kitab. Qala fa innal ilma yadullu ala Allah min aqrabit turuqi ilaih. Mengapa demikian tingginya balasan yang baik untuk para pencari ilmu? Karena ilmu menunjukkan kepada Allah dengan sedekat-dekat jalan. Menunjukkan kepada Allah dengan aqrabut turuq, dengan sedekat-dekat jalan, yang ini paling ringkas jalannya. Faman salaka tariqahu, maka siapa yang menjalani jalan ilmu, walam yu'arrij anhu, wasala ilallah, dan dia tidak terhalang, maka dia sampai kepada Allah dengan mudah. Wa ilal jannah, sampai ke dalam surga dengan mudah. Min aqrabit turuqi wa ashaliha, dari jalan yang paling simpel, paling ringkas, dan jalan yang paling mudah. Fasahulat alaihi turuqu almusila ilal jannah, maka akan dimudahkan baginya jalan-jalan yang menuju surga seluruhnya, di dunia maupun di akhirat. Jalan-jalan menuju surga di dunia adalah amalan-amalan saleh, dari tauhid, dari sunnah-sunnahnya, dan seterusnya. Jalan-jalan menuju surga di akhirat yang tadi sudah kita kisahkan. Dimudahkan di mahsyar, dinaungi di mahsyar, dimudahkan hisabnya, dimudahkan ketika menyeberangi sirat, ila akhirnya. Fala tariqa ila ma'rifatillah. Maka tidak ada jalan lain untuk mengenali Allah, wa ilal wusuli ila ridwani, dan enggak ada jalan lain untuk sampai kepada keriduan Allah, wal fawzi bi qurbihi, untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dengan dekat dengan Allah, wa mujawaratihi di sisi Allah di akhirat, illa bil ilmin nafi', kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, alladhi ba'athallahu bihi rusula, yang Allah utus rasulnya membawanya. Wa anzala bihi kutubah, yang Allah turunkan kitab-kitabnya membawanya. Fahuwa dalilu alaih, maka itu adalah petunjuk jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah dalil. Dalil itu terjemahan bahasa Indonesia-nya guide. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau berjalan di satu jalan, nyari penduduk setempat yang bisa mengantarkan, dikatakan dalil. Ana uridu dalil. Ini aku pengen cari guide begitu. Ilmu adalah guide-nya untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa dalilu alaih. Wabihi yahtadi fi dhulumatil jahli wasyubahi wasyukuk. Maka dengan ilmu orang akan terbimbing dalam kegelapan kebodohan. Akan terbimbing dalam syubhat-syubhat yang samar. Akan terbimbing dalam keraguan-keraguan. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Oleh karena itu Allah namakan kitabnya Al-Quran dengan cahaya. Li'annahu yahtadi bihi fidh-dhulumat. Karena dengan Quran dia terbimbing dalam kegelapan. Kegelapan kebodohan. Orang yang bodoh seakan-akan dia berjalan dalam gelap. Hanya meraba-raba. Dan kemungkinan terperosok sangat besar. Tetapi ketika dia punya ilmu, memahami Al-Quran, maka seakan-akan dia punya cahaya yang menerangi jalannya, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Qala Allahu ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idznihi, wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang sangat jelas, yang akan membimbing, yang akan Allah bimbing dengannya orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan ke dalam cahaya dengan izinnya. Dan Allah bimbing dia ke jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.